Saudara-saudara, inilah show terbesar yang tak ada bandingnya di tahun ini bersama Jayakarta Group dengan superstar Jojon dalam kurungan. Tepuk tangan yang meriah, saudara-saudara. Iya, saudara-saudara, tak lupa Irama Tara dengan bangga mengucapkan selamat bergembira dan ketawa sepuas hati Anda. Kenalkan, nama saya Rince. Oh, pernah jadi pragawati ya saya ini. Dulu pernah jadi juara pragawati di Berlin saya, di California. Badan saya memang langsing sekali. Ada resepnya kok langsing ini. Yang penting orang perempuan itu harus olahraga. Saya tuh kalau pagi-pagi bangun, aduh, saya pasti senam. Pagi-pagi tuh. Siang sedikit main tenis. Iya, kalau sudah agak sore main golf. Nah, kalau sudah malam beca. Oh, memang jadi perempuan sekarang tuh gak gampang. Saya ya sudah kawin 16 kali, mati semua. Iya, memang jadi perempuan sekarang tuh gak gampang betul-betul. Sebagai saya ada peribahasa, no money, no love. Tidak ada cinta kalau gak ada uang. Sekarang tuh perempuan harus hati-hati. Apalagi anak muda sekarang ngomongannya aja gede, uangnya sih kempes. Iya, sekarang kalau dirayu sih jangan khawatir, omongannya aja gede. Sekarang kalau cari suami biarpun tua, gak apa-apa. Yang penting uangnya banyak. Saya kemarin dapat suami tua, aduh saya pikir uangnya banyak, emang seneng. Nonton bioskop aja dikasih 2 juta. mau ke restoran dikasih 5 juta. Tapi ndak kuatnya tiap malam mijitin batuk mulu. Pikiran saya kawin sama dia 3 bulan mesti mati. Ndak taunya 10 tahun enggak mati-mati itu orang. Ya enggak apa-apa. Gini-gini sekarang saya sudah punya suami, tapi ndak apa-apa sekarang udah saya kaya, suami saya enggak kerja. Suami saya ini orangnya ya sudah bagaimana yang kerja perempuan. Sekarang gak apa-apa, sudah zamannya perempuan sama laki-laki haknya sama. Mas Jojon. Mas. Mas Jojon. Mas Jojon. Jojon. Apaan sih? Kamu tuh saya panggil 3 kali kok gak keluar-keluar. 1 kali saya panggil di mana? Ada di dalam. Yang kedua kali jalan. Yang ketiga sampai. Mas, mas bu jadi orang laki-laki itu bu yang bagaimana sih sigrak yang giat bekerja tidur saja Mas Jojon ini gimana sih? Udah kebagusan punya laki mau tidur. Coba kalau punya laki maunya ngayap pen repot. Kayak orang-orang itu loh mas, kerja. Ini juga mau kerja, cari kerjaan ya udah, yang gajinya enggak siapa? Kan kerjaan banyak mas Jojon, kan banyak kerjaan. Masa perempuan terus yang kerja mas Jojon aja di rumah, ini gimana mas, mas? Kalau saya pulang gak bawa rokok, Mas Jojon marah. Apa enak begitu? Ya bukan gitu ya, yang penting kalau lo ngerti ya syukur. Alah, jadi sok baru rokok-rokok aja juga. Udah kecakepan. Sombong baru rokok aja juga. Mending kalau ngasih, malam minggu di Syamsu. Terus malam Senin udang garam. Ini yang paling kesalnya kalau malam Jumat jinggo keluar. Ya tapi mas itu kan ya kerjaan saya gak macam-macam. Pekerjaannya begini mas, mas Jojon mau kerja ya syukur, gak bekerja ya syukur. Tapi yang penting mas Jojon harus tunduk sama aku. Itu kemarin kok kasurnya gak dikeluarin kenapa itu? Enak aja. Kasur gak dikeluarin kenapa itu? Kok ada airnya? Airnya punya perasaan gak? Perasaan apa? Pantesan masanaan. Kenapa? Ayo kenapa? Dia yang enak, kita yang capek. Itu kasur basah kena hujan kali. Kena hujan. Orang kotor. Enggak hujan enggak apa. Kok basah kasurnya? Kamu ngompol. Mas Jojon begitu, masa saya ngompol? Loh. Saya tuh ngimpi loh, mas. Makanya jadi orang tuh begini, pan ada kata orang tua, kalau masih ngompol, cari capung. Untuk apa mas capung, mas? Udelmu tuh grogotin tuh sama capung. Sebel. Lagi gak tahu malu lagi, udah segitu. Berani, gua cerai lu, berani. Buat cerai lo, berani ya. Buat cerai lo, becak lagi lo. You kan enak-enaknya, you dulu becak saya ketemukan di Monas sana, sekarang macem-macem. Ayo berani. Udah, kalau ngomong jangan sampai bercerai. Yang gak enak kan cerainya itu. Aku tuh bukan apa-apa. Sama kamu tuh sulit cari muka yang kayak begini, tau gak? Kenapa mas? Sulitnya kenapa? Lebarnya ini kan. Mas Jojon. Apaan sih? Mulai ya masnya, mulai berani ya. Mama. Sekarang mas Jojon kalau mulai berani, gua cerein. Ma, jangan sampai kita ngomong bercanda aja juga. Betul gak berani? Siapa yang berani? Jagoan juga udah kalah aja sama kamu. Mas, hah? Begini. Nama? Aku mau ke hotel Cypress Pacific. Tuh ngomong aja udah begitu, udah tua juga. Apaan? Aku mau ke hotel Cypress Pacific. Tuh, kan bukan itu. Ngomongnya udah salah. Itu loh hotel. Bukan hotel, apaan tadi? Hotel Cypress Pacific. Hotel Cypress Pacific. Itu mas, yang di Jalan Tamrin itu loh mas. Iya, aku juga tahu. Itu kan namanya hotel. Sering lewat, aku juga masuk Mabelon. Hotel apa mas namanya mas? Hotel Sarisanimin. Cypress Pacific. Cypress Pacific. Aku ke situ mau ke Kapsilon. Tuh. Blon. Kenapa mas? Kapsilon. Oh iya mas. Mas di rumah saja lo ya. Lah. Sekarang aku sebelum pergi mas saya tugaskan untuk berbelanja. Pokoknya saya datang harus mateng. Mau bantah. Siapa yang bantah? Bantah gua cerain lo ya. Cuman cerak-cerak aja juga bantah. Ke pasar mas. Ya duitnya dulu. Nih 200 perak. Coba itu ke pasar zaman sekarang 200 perak dapat apaan? 200 perak juga uang mas tuh, 200 perak juga uang. Saya bilang ke dong. Pokoknya mas itu uang nanti mas Jojon belanja ke pasar ya. Beli beras 10 kilo. Beli gula 6 kilo. Beli itu sagu 3 kilo. Ya mas ya. Beli cabai 2 kilo. Ntar begini aja ya mam ya. Apa papi? Ntar jemput saya di Cipinang. Kenapa kok dijemput di Cipinang? Kamu pun ngasih duit 200. Heeh. Beras 10 kilo. Iya. Cabe. Heeh. Terus segala ikan, segala macem, uang 200. Iya. Daripada saya dipukulin orang, masrahin diri ke sana ke Cipinang, tahu enggak? Bang, tak mas aja yang enggak tahu diri. Yang penting kan caranya, Mas. Caranya dong, caranya dong. Soal belanja enggak pakai cara. Jadi beli, jadi beli. Nah, uang cekak mau beli apaan? Jangan begitu, Mas. Caranya begini, Mas. Mas Jojon ke tukang beras, ya. Terus tanya, Bu, ini berasnya berapa, Bu, sekilo? Yang jual beras kan ngomong. Ya, Mbak Ayu-Bayu tuh. Iya, ini sekilonya 250. Oh, begitu, Bu. Minta, Bu, sedikit, Bu, ya, untuk contoh. Nah, yuk masukin tuh contohnya. Satu. Pokoknya terus gitu, Bu, ini untuk contoh. Satu dari pasar kan dapat sekantong, loh. Ngomong sih enak, memang begitu. Tukang beras berjejer terus, Bu, bakal contoh serak. Penghabisan di ujung, bukan ibu hansip di situ. Enak aja. Ya tapi kan yang penting kan caranya, Thomas. Caranya, caranya. Udah, pokoknya Mas Jojon ke pasar deh. Ya udah, aku jalan dulu ya. Ya. Bye-bye tuh. Naik apa ke pasar? Apa? Naik pasar naik apa? Nah, mikirin naik, belanja aja bingung. Duit 200 nanyain naik lagi. Ya, jangan kan naik bis, biasanya kan numpang kan bisa. Cari tukang becak yang lagi ngantuk biar. Kok tukang becak lagi ngantuk? Dadah. Dadah, Mas Jajan. Ayo ya. Dah. Hidupku kini, oh, sebagai burung, hai, mata terlepas, badan pun tergurung, disangkar emas, tapi aku tak bebas, hai, ingin aku lepas di alam luar. Jadi burung, Mas jadi apanya? Aku? Ya. Yeah. Aku jadi senapannya. Mati dong aku. Biar kojor sekalian. Kalau aku jadi harimau? Aku jadi belangnya. Kalau saya jadi maling? Aku hansipnya. Nangkep dong, Mas. Kamu udah pernah lihat burung saya? Burung perkutut. Burung perkutut. Iya. Nah, suamiku memang tunduk. Memang kita sebagai perempuan tuh harus begitu. Siapa tuh? Mbak Rinca. Tini, aduh, iya. Badanmu langsing sekali loh Tini sekarang. Iya, Mbak Rinca. Rambutnya, aduh, habis dari mana tadi? Ini. Kok rambutnya bagus, tampangnya cakep. Iya. Dari mana tadi? Saya dari pemadam kebakaran. rambutnya cakep keriting kok dari pemadam kebakaran yuk kapsalon dong. Iya masa pemadam kamu kan harus tahu dong Mbak Rince. Aduh sekarang cakep loh di sini. Iya. Nggak nyangka yang dulu kayak cumi gitu. Sekarang cakep. Mbak Rince. Ada apa Mbak Tini? Biar cumi-cumi kan yang gawatnya hitamnya. Hitam manis. Perempuan biarpun cakep kalau nggak bisa servis dalam laki-laki mbojai. Iya. Mbak Rince. Ada apa Tini? Aduh. Mau kemana sih? Saya mau belanja. Belanja kemana? Ini beli bahan bangunan. Bahan bangunan? Iya. Tini mau beli bahan bangunan? Iya Mbak Rince. Kamu tuh ngimpi. Ngimpi? Perempuan tuh ya tugasnya masak di dapur. Kemana kok beli bahan bangunan itu loh? Saya udah biasa Mbak Rince. Beli semen segala itu? Iya semen, kapur. Kadang-kadang yang ngangkut siapa? Ya saya sendiri. Aduh, lah suamimu kerjanya apa? Wah, suami saya sih pokoknya dia tetap di rumah atau jalan-jalan. Kalau yang belanja saya sendiri. Kalau Dek Tini enggak mau? Wah, habis dipukul. Aduh, Dek Tini. Tini, pukulnya gawat, Pak Rince. Bagaimana mukulnya? Kadang-kadang di pipi, kadang-kadang di hidung, kadang-kadang di bibir. Itu sih bukan mik, bukan itu mukul nyipok tuh. Termasuk Mbak Rince, itu pukulan yang paling halus Mbak Rince. Tini. Iya. Sekarang tuh sudah zaman modern. Oh iya. Hak laki-laki sama perempuan tuh sama. Ada laki-laki jadi insinyur, perempuan juga insinyur. Iya. Sekarang perempuan juga ikut penerbang. Iya. Sekarang perempuan ikut jadi duta luar negeri. Iya. Sekarang haknya sama. Loh ini juga kan sama. Sekarang tuh perempuan jangan terlalu di bawah terus. Sekali-sekali harus di atas. Hah? Sekali-sekali perempuan harus di atas. Mbak Rince. Saya pernah minta di atas tapi gak dikasih Mbak Rince. Maksud saya itu kedudukannya, Dek Tini. Oh, jadi saya selalu duduk di atas gitu ya? Iya, maksudnya itu haknya. Oh. Mau gak gua ajarin supaya suamimu takut sama Dek Tini? Habis gimana caranya? Caranya gimana? Suamimu kalau manggil Dek Tini gimana? Aduh, suaranya keras sekali, mukanya seram, matanya merah. Waduh, hidungnya? Blang. Kalau manggil Dek Tini gimana? Nih kalau manggil saya ya. Tini, sini. Kamu jawabnya? Iya, Pap. Ya. Kayak orang bangun tidur. Kalau orang laki-laki ganas, kamu jangan kelaset. Pamannya kamu, saya coba kamu jadi suamimu, saya jadi Tini. Iya. Bagaimana manggilnya? Tini, sini. Kamu jawab yang agak ini juga. Ada apa? Yuk kasih sentekan sedikit dan kasih goyangan. Laki-laki dikasih goyangan klepok. Enak aja. Terus galak, ada apa gitu. Ya galak-galak tangan melayang, pak. Kan gak enak. Laki-laki itu jangan, pokoknya perempuan berani dia juga ngeper. Oh iya ya. Iya. Mau saya. Terus ngomong apa lagi? Tini, ayo belanja bahan bangunan. Begitu? Iya. Kamu jawab. Apa? Bahan bangunan? Bahan bangunan? Iya. Tidak ada bahan-bahan bangunan. Ada juga tidur-tiduran. Loh. Jadi kalau dibilang tidur-tiduran pasti klepek. Nah, gitu. Iya. Terus bagaimana lagi? Kamu belum juga beli ya? Kamu ngelawan nama saya. Saya cerai kamu. Dek Tini, iya. Orang laki bilang cerai-cerai itu luarnya. Oh. Dalamnya empot-empotan. Oh gitu ya? Iya, apalagi ini musim hujan. Jangan khawatir. Iya, kamu iya. Bilang cerai, cerai. cerai di mana? Oh. Mau di masjid? Mau di gereja? Yuk tantang. Oh iya iya. Bisa? Bisa, bisa. Sekarang saya ajarin, ya. Dek Tini, sini. Hei, ada apa? Aduh, bagus. Dek Tini kan saya suruh beli bahan bangunan. Oh iya, Pak. Loh, jangan rendah terus, galak. Oh, galak. Apa? Gitu loh. Apa? Apa? Bahan bangunan. Sekarang tidak ada bangun-bangunan. Ada juga tidur-tiduran. Dek Tini sekarang sudah mulai berani ya. Berani ya. Sekarang saya cerai. Galak ya. Cerai. Cerai. Kamu mau cerai di mana? Nah, di Holland, Prancis, apa tempat parkir? Itu jauh bener, Holland Prancis jatuhnya di parkir. Iya, cerai enggak, jalan-jalan aja. Bagus. Dek Tini begitu saya tabok nanti lo ya. Loh, kok main tabok kan? Kalau suamimu mau nabok, ya. Yuduluin, ceplos. Oh. Nah, pokoknya oke? Okay? Iya, iya. Nah, oke deh, pulang gitu aja ya. Nanti kamu nyusul ya, Mbak Rince ya. Oh, beres. Saya tunggu di terminal ya. Tunggu di terminal. Kok di terminal? Habis di mana? Habis di mana? Jangan di terminal dong. Kan sekalian kita. Heh? Kan kita sekalian. Kemana? Jadi konektor. Anu kondektur. Ya, gini aja. Tunggu di Duta Semelin. Duta Semelin. Duta Semelin tuh mana? Itu yang gedung tinggi di Harmoni itu loh. Oh, Duta Karlin. Duta Karlin dengkulmu amblek ngono ya. Ya, saya tunggu di sana, tempat belanja toh. Duta Merlin. Duta Merlin. Ya. Saya berangkat ya. Dek Tini, dah. Dah. Dah, sayang. Dah. Dah. Dah. Dua lagi gua tembak lu ya. Aduh, kok suami saya belum pulang jam segini. Permisi. Oh, siapa ya? Saya. Ya, saya siapa? Saya mau tanya, apakah ini rumah Rince? Oh, betul rumah Rince. Betul rumah Rince. Saya sendiri namanya Rince. Oh, you namanya Rince. Uh-uh. Bagus. Emang. Saya mau tanya Rince, apakah istri saya Tini datang kemari? Oh, yang Tini kayak udang bungkuk. Oh, di sini Tini tadi. Ada kemana? Mana sekarang? Anda siapa? Saya suaminya. Aduh, Tini punya suami kayak bal bekel begini. Kamu jangan macam-macam ya. Mas denger ya? Bukan denger lagi. Tahu gak, budak saya dengernya nih. Jangan macam-macam, saya tanya. Mana Tini itu istri saya? Oh, galaknya. Jadi orang laki kok galak-galak. Jangan galak gitu dong, Mas. Jangan suka merayu. Saya gak merayu. Mana Tini sekarang? Wajahnya kayak begitu kok dirayu. Di Manggarai ombyokan. Sebentar Mas, tunggu Mas ya. Iya cepat, panggil sini. Silakan minum Mas ya. Ya, cepat. Dah. Yuk gitu aja galak, hidungnya sudah kayak hidung bengkok begitu. Kurang aja. Itu perempuan, cuman sebutannya, badannya perempuan. Mukanya udah kayak gajah gitu. Mau so aksi lagi. Debat-debat segala. Nama selangit rincil. Lahir di Pengki. Beli cabe. Terus bawang. Ikan, telur, beras deh. Ada tamu. Gue bingung nih orang udah sarap apa? Tahu-tahu beli beras, beli cabai. Apa? Kamu siapa? Kenapa? Saya mau tanya, kamu siapa? Yang heran juga saya. Nah, saya yang punya rumah. Kamu heran, saya juga heran. Nah, sekarang gini, gini. Kalau namu pakai pikiran sedikit dong. Apa sebabnya? Jangan nanya, kamu siapa? Nah, begitu. Saya kan mau tanya, sebab saya bingung ngeliat kamu kok laki-laki beli cabai sekian, beras sekian, tuh apa-apaan. Nah, saya yang ke pasar aja gak bingung. Dasar. Ini gini maksudnya, kebetulan datang kamu. Iya. Saya sekalian mau tanya. Iya. Kalau bumbu rendang itu gimana? Nah. Ini kalau gua jawab sama gilanya nih. Saya mau tanya. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu saudara. Tanya. Saudara ini di sini siapa? Namanya? Rumah ini rumah siapa? Yang gimana itu? Rumah ini yang saya datangi sekarang tuh rumah siapa? Nah, kan bingung kan? Itu, makanya jadi orang jangan suka makan tawon. Punya ini dong perasaan sedikit. Saya ini yang punya rumah di sini. Oh, jadi saudara yang punya rumah. Hah? Namanya? Ya, pakai nama. Loh, saya harus tahu dong. Ya, galak lagi. Belum pernah ini ya. Ketawa. Udah kesel di pasar, kesel lagi begini. Boleh kan saya bertanya? Orang juga boleh nanya, tapi jangan nyentak dong. Itu namanya jantan. Loh, gak jantan, gak perempuan soal nyentak mah. Gini mas. Gini mas. Nih, saya tuh mau tanya juga sih, tuh ngapain kemari? Saya kemari mau bertemu dengan Rinci. Terus? Sudah ketemu. Nah, udah dong. Maksudnya? Nah, terus? Ada maksudnya? Gue bilang udah, masih maksud juga ya. Kamu kan tanya. Sini. Terus, gimana terus? Saya mencari istri saya bernama Tini. Nah, ini. Saya suruh beli bahan bangunan. Dia mampir dulu ke rumah Rinci. Sampai di sini saya ketemu sama beliau. Yang beliau? Beliau ini saya. Iya, kamu. Nah, lagi